cinta yang tak seindah yang dulu. Berakhir tak dapat aku sandarkan lagi. Sesungguhnya kau cinta pertama dalam hidup. Apakah ini sudah waktu?